Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa subhanahu nashkuruhu ala ni'am wassalatu wassalamu ala habibil mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang berbahagia, kita mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pada surat Maryam bertepatan hari ini ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa nunajjil ladzina taqau wa nazaru zalimina fiha jisya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Pendengar yang dimuliakan Allah, orang yang bertakwa nunajji, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyelamatkan orang yang bertakwa karena ketakwaannya membuat dosa besar, dosa kecil yang seharusnya membuat mereka tercelup di dalam neraka, tapi Allah hapuskan, Allah delete. Inilah kasih Allah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Kalau setiap amal dihitung dan dibalas, maka pasti sampai sekalipun orang bertakwa harus transit di neraka sebelum masuk surga. Namun karena timbangan diperlakukan, ada amal-amal kejahatan, dosa pernah dilakukan, tidak saja yang kecil, bahkan yang besar pun sering dilakukan, meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, mencuri, berzina, berselingkuh. Namun kebaikan, mohon ampun, taubat, sabar, dan syukur ditimbang, dan ternyata amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah beratus kali lipat atas kasih sayangnya, agar kita yang minim amal soleh ini hanya karena ketakwaan kita kepada Allah, dengan besar hati Allah, kita pun memiliki timbangan kebaikan yang berat dan kita pun diselamatkannya. Nunajji, karena ketakwaan dan keimanan kita kepadanya. Namun sayang, para durhaka, kaum kafir, munafik, dan musyrik, pendosa yang hanyut di dalam dosa, mereka harus masuk ke dalam neraka. Bahkan kafir, tidak ada kata syurot bagi mereka, tidak ada timbangan bagi mereka, karena tidak ada kebaikan. Walaupun banyak kebaikan yang mereka lakukan, tapi ketidakimanan mereka membuat semua kebaikan nol besar. Nol kali sejuta tetap nol. Nol itu kekafiran. Iman itu angka satu dan seterusnya. Satu kali sejuta tetap sejuta. Nol kali sejuta kebaikan tetap nol kebaikan. Maka orang yang cerdas tidak mau kebaikannya sia-sia, tenggelam di neraka dalam keadaan berlutut, sungguh menyedihkan dan menyengsarakan. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana, yang akan memberi wawasan penafsiran, pemahaman tentang ayat 71 dari surat Maryam ini. Oke, persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Janal. 72. Iya, 72. Terima kasih Ustaz Janal, para pendengar rahimakumullah. Ayat ke-72 ini sekali lagi merupakan penjelasan lanjutan dan juga sebagaigus penegas dari Allah Subhanahu wa taala tentang nasib yang akan diperoleh oleh para ahli surga dan juga ahli neraka. Yang terjadi adalah Allah mengatakan summa nunajjil ladzina taqau, kami akan selamatkan, ya, kami akan menyelamatkan, akan ada kalau bahasa kita di dalam kehidupan ini akan ada utusan khusus yang menservis orang-orang yang menjadi orang-orang tamu-tamu yang dihormati, ya. Kalau tamu dihormati itu kan kelasnya, kalau naik pesawat kelas VIP bukan kelas ekonomi, ya. Kemudian sampai di bandara itu sudah ada yang menunggu, sudah ada yang mengantar, ya. Servis habis, ya. Kalau yang tidak jelas itu ya naik pesawat sendiri, turun sendiri, jalan sendiri, semuanya sendiri, ya. Seperti itu. Ya, syukur kalau sendiri, ya. Kalau tidak dilayani itu lebih parah lagi. Inilah akan terjadi nanti. Summa nunajjil ladzina taqau, akan kami servis habis, akan kami selamatkan. Wa nazaru zalimina fi hajisiya, sebaliknya kelompok lain itu dibiarkan saja terbengkalai begitu, ya, tidak diperhatikan. Kalau bahasa kita di dunia ini, ya, ini sekarang kemari-kemari kelompok VIP, yang tidak kelompok VIP sana tunggu saja di situ, tak jelas sampai kapan nunggunya, ya. Di dalam Al-Quran kita bisa melihat betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang sangat banyak terhadap bagaimana Allah memberikan servis khusus kepada orang-orang yang menjadi ahli surga. Fa amallazina amanu wa amilus solihati fayukhiluhum rabbuhum fi rahmatih, zalika huwal fawzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, akan selalu berada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, akan selalu mendapatkan tempat dan perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kemenangan yang besar. Wa amal lazina kafaru afalam takun ayati tusla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman fasikin. Sedangkan orang-orang yang kafir akan dikatakan kepada mereka, bukannya aku sudah menjelaskan dari dulu tentang ayat-ayatku, sedangkan kemudian kamu fastakbartum, kamu menjadi orang-orang yang sombong, wa kuntum qauman fasikin, dan bahkan kamu menjadi orang-orang yang fasik, lepas daripada, ibarat buah lepas, apa namanya, kurma itu kulitnya lepas dari buahnya, ya, fasik, malah memilih untuk melepaskan diri daripada mengikuti segala yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gambaran lainnya, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda, pada hari itu kami akan kumpulkan orang-orang yang bertakwa itu kepada Tuhan yang Maha Penyayang sebagai utusan-utusan yang sangat dihormati. Ini adalah delegasi negara asing, harus dihormati, ya. Hotelnya bukan hotel sembarangan, makannya juga bukan makanan sembarangan, ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'aluhur rahmanu wafda. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan dijadikan oleh Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sebagai utusan-utusan yang penting. Servis habis, ya. Kemudian pelayanan yang sangat istimewa, wafda, dianggap sebagai utusan. Sebaliknya, bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan banyak tindakan maksiat di dalam kehidupan mereka, tidak akan mendapatkan kebaikan dan servis yang baik, bahkan akan dihina. Wa nazaru zalimina fi hajisiya, kami tinggalkan mereka berlutut, ya, terhina di situ, ya. Tidak akan dicakapi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fala yukallimuhum rabbuhum, tidak akan diajak bicara oleh Tuhan mereka, ya. Walahum yunzarun, yang lebih parah lagi, bukan hanya tidak diajak bicara, dilihat pun tidak, diterga pun tidak. Ini sakit sekali ini kalau di dalam kehidupan dunia, ya. Bisa-bisanya tidak diajak cakap, ditengok pun tidak. Kalau tidak diajak cakap, okay lah. Tapi kalau sudah tak ditengok, ini adalah merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan dan pasti akan terhina bagi orang-orang yang diperlakukan seperti ini. Apakah layak mereka mendapatkannya? Jawabannya adalah mereka layak mendapatkannya karena mereka di dalam kehidupan dunia tidak berusaha untuk menyambut kehormatan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malah melakukan hal-hal yang membuat Allah sangat murka dan sangat marah kepada mereka. Ya. Jadi tidak heran kalau ternyata nanti di hari akhirat yang mereka terima adalah penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengalaminya, karena itu akan menjadi sebuah penyesalan yang tidak ada artinya lagi bagi kita. Jadi berusahalah di dunia sehingga akhirnya kita tidak menyesal nanti di hari akhirat. Itu saja. Terima kasih perdana. Dapat kita simpulkan dari ayat 72 surat Maryam ini tiga hal. Pertama, nunajji, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Perdana, akan ada perlakuan istimewa bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan ada usaha pengkatrolan nilai bagi orang-orang yang bertakwa sehingga terselamatkan dari siksa neraka. Mereka terhindar dari neraka itu sudah merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Itulah prinsip dasarnya, diperlakukan secara istimewa ataupun dikatrol, tapi yang penting dari kedua perlakuan itu, terhindar dari neraka sudah merupakan satu kebahagiaan. Yang ketiga kesimpulannya, wa nazaru zalimina fiha jisiyan. Allah lupakan, Allah biarkan orang kafir dan durhaka itu sebagaimana dulu di dunia mereka melupakan dan mendurhakakan Allah Subhanahu wa taala. Dilupakan seakan-akan dia tidak ada. Itu saja sudah sakit dan menyedihkan. Bagaimana pula dilupakan makhluk yang menderita di neraka. Meraung-raung, menjerit minta tolong, tapi tidak ada yang mau menolong. Bagikan orang yang berada di dalam suasana rumah yang kebakaran, terbakar tubuhnya sementara pintu tidak bisa dibuka, menjerit, meraung, meratap, dan itu baru api dunia yang kecil. Bagaimana pula api neraka yang besar. Moga-moga kita terhindar dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga jannatul na'im. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.